Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani Allah wa iyyakum ajmain, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan dari pelajaran kita Kitab Tauhid. Dan kita masuk pada bab yang baru, yaitu bab Maja'a fin Nushrah, bab tentang dalil-dalil yang datang dan menyebutkan perkara Nushrah. Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala, bab ma ja'a fi nushrah. Apa itu an-nushrah? Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, rahimahullahu ta'ala, ta'rifun nushrah fil lughah bi dhammin nun fu'lah minan nashr wa huwa at-tafriq. Secara bahasa an-nushrah yaitu wazan fu'lah dari an-nashr, maknanya adalah tafriq, memisahkan. Itu ada suara yang ngaji, itu dari mana itu? Di tempat lain. Wa fil istilah, secara istilah, hilus sihri anil mashur, yaitu melepaskan sihir dari orang yang disihir. Hilus sihri anil mashur, melepaskan sihir dari orang yang disihir. Li'anna hadha alladhi yahillu sihra adil mashur yarfa'uhu wa yuziluhu wa yufarriquhu. Karena orang yang menghilangkan sihir dari mashur, dia mengangkat sihir itu dari orang tersebut, menghilangkannya dan memisahkan diri, memisahkan sihir dari orang yang disihir. Karena itu dinamakan an-nushrah. Ya, secara umum an-nushrah ini adalah menghilangkan sihir dari orang yang terkena sihir. Kalau begitu bagus dong, ya kan? Membantu orang yang disihir sehingga dia terlepas dari sihirnya. Lalu kenapa dibahas dalam Kitab Tauhid? Toh ini adalah perkara menyembuhkan orang yang terkena sihir. Baik, permasalahannya menghilangkan sihir dari orang yang tersihir atau nusyrah ini ada cara-cara yang dilakukan ya untuk menghilangkan sihir adalah dengan sihir yang semisalnya atau dengan bantuan syaitan. Karena itu kita akan bahas ya perkara ini. Amma hukmuha fahuwa yatabayyanu mimma qalahul muallif rahimahullah wa huwa min ahsanil bayanat. Adapun hukumnya, hukum nusrah ini yaitu akan jelas dari apa yang disampaikan oleh al-muallif rahimahullah ya, dan ini adalah penjelasan yang sangat baik. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala an Jabirin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila 'anil nusrah. Dari Jabir radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang an-nusrah. Apa itu an-nusrah? Menghilangkan sihir dari orang yang terkena sihir. Faqala hiya min amali syaitan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ya, hiya min amali syaitan. Nusrah tersebut adalah min amali syaitan. Dari pekerjaannya syaitan. Rawahu Ahmad bisanadin jayyid wa Abu Dawud. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang baik. Demikian juga diriwayatkan oleh Abu Dawud. Wa qala wa su'ila Ahmadu anha. Kemudian beliau berkata yaitu Abu Dawud. Ya, dan Abu Dawud As-Sijistani rahimahullah beliau muridnya Imam Ahmad. Beliau berkata su'ila Ahmad anha. Al-Imam Ahmad ditanya tentangnya. Maka beliau menjawab ya Ibnu Mas'ud yakrahu hadza kullahu. Ibnu Mas'ud yakrahu hadza kullahu. Ya. Yakrah kalau secara bahasa maknanya yakrah tidak menyukai, nanti kita akan jelaskan juga. Yakrahu hadza kullahu. Beliau tidak suka semuanya, yaitu an-nusrah ini. Taib. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan hadis ini. Qauluhu anin nusrah. Ya. Yaitu pada hadis ini ketika beliau ditanya tentang an-nusrah. Al-lil-ahdi ad-dihni. Alif lam yang ada pada kata an-nusrah. Ya. Kita tahu bahwasanya alif lam ini untuk ta'rif, menjadikan isim menjadi ma'rifah. Kata beliau lil ahdi dihni. Apa maksudnya lil ahdi dihni? Yaitu nusrah al-ma'rufah fil jahiliyah. Yaitu nusrah yang ma'ruf ketika itu di zaman jahiliyah. Allati kanu yasta'milunaha fil jahiliyah, yang mereka gunakan pada zaman jahiliyah. Ya. Artinya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang An-Nusrah, apakah seluruh An-Nusrah baik yang melalui cara sihir ataupun yang tidak? Jawabannya tidak. Beliau menjawab adalah tentang An-Nusrah yang ma'ruf ketika itu, yaitu yang banyak digunakan dengan menggunakan cara sihir. Maka beliau menjawab, hiya min amali syaitan. Nusrah itu adalah dari amalannya syaitan. Ya. Nah, nusrah ini yang dikenal pada zaman jahiliyah, ya. Wadzalika tariqun min turuqi halis sihir, yaitu merupakan salah satu cara untuk menghilangkan sihir dari seseorang. Wahu ala nu'in, wahia ala nu'in. Ya, ada dua macam. Al awal antakuna bistikhdami syayatin, yaitu dengan meminta bantuan syayatin, syaitan-syaitan. Ya, dengan meminta bantuan syaitan. Ya, ini kembali kita kepada pembahasan berbagai macam bentuk sihir. Sihir ada yang dengan bantuan syaitan, ya, dan ada yang apa? Dengan al-adwiyah, dengan obat-obatan, ya, dengan ramuan, ya. Ya, ini juga ada, tapi dia sihir juga. Ya, artinya menghilangkan sihir dengan sihir, dan sihir untuk menghilangkan ini ada dua, dengan bantuan setan atau dengan obat-obatan tadi. Dan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, min amali syaitan ay minal amali alladhi ya'muru bihi syaitan wa yuhi bihi, ini adalah amalan yang diperintahkan oleh syaitan, ya, diwahyukan oleh syaitan. Berarti hukumnya apa? Jelas haramnya, ya, jelas haramnya. Tapi ingat, yang dimaksudkan di sini adalah, ya, yang menggunakan sihir, karena akan dijelaskan nanti. Ya, diriwayatkan oleh Ahmad bisanadin jayyid. Ya, diriwayatkan Imam Ahmad dengan sanad yang baik. Wasu'ila Ahmad anha, Imam Ahmad ditanya tentangnya. Faqala Ibnu Mas'ud yakrahu hadza kullahu. Ajaba rahimahullahu biqali sahabi wa ka'annahu laisa indahu atharun sahih an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi dzalika wa illa lastadalla bihi. Beliau, yaitu Imam Ahmad, ya, rahimahullah, beliau menjawab, dari jawabannya sahabah ridwanullah alaihim ajma'in, ya, seakan tidak ada asar yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengenai ini. Ya, kalau ada beliau akan berdalilkan dengannya. Wal musyaru ilaihi fi qawlihi wa yakrahu hadza kullahu kullu anwa'in nusrah. Kullu anwa'il an-nusrah. Ya, yang ditunjuk, yang diisyaratkan pada perkataan beliau ini, yakrahu hadza kullahu, beliau tidak suka semuanya, adalah seluruh bentuk nusrah. Wa zahiruhu walau kanat alal wajhil mubah ala ma yati, dan zahirnya adalah walaupun, ya, nusrah itu dilakukan dengan cara yang mubah, yang boleh sebagaimana yang akan disebutkan, lakinnahu ghairu murad, tapi bukan ini yang dimaksud. Li'anna nushrata bil Qur'ani wa ta'awudzati al mashru'ati lam yakul ahadun bikarahatihi. Ya. Karena an-nushrah menghilangkan sihir ya dengan Al-Qur'an, ya dengan ruqyah bil Qur'an, dengan ta'awudzat, dengan zikrullah ya yang masyru'ah. Tidak ada seorang pun yang mengatakan bahwasanya hukumnya makruh atau haram. Wa ala hadha fal kulliyah fi qawli Ahmad yakrahu hadha kullahu yuradu biha an-nushratu allati min amali syaitan wa hiya an-nushratu bis-sihr ya wa an-nushratu allati min at-tamaim. Ya, fal kulliyah ya, yang dimaksudkan dengan keseluruhan pada perkataan Imam Ahmad ini bahwasanya maksud tidak menyukai semuanya, yang dimaksudkan dengannya adalah an-nushrah yang berupa amalan syaitan, yaitu nusrah dengan cara sihir dan nusrah ya dengan cara tamaim, dengan jimat-jimat. Ya, artinya itu yang ma'ruf ketika itu, ya, menghilangkan sihir dengan cara-cara yang tidak dibenarkan. Qala wa qawluhu yakrahu al-karaha indal mutaqaddimin yuradu biha at-tahrimu ghaliban wala takhrud anhu illa biqarinah wa indal mutaakhirin khilaful awla. Dan dimaksud dengan al-karaha sesuatu yang makruh. Tapi kalau yang mengucapkan hanya al-mutaqaddimin, ya, al-mutaqaddimin ulama terdahulu, ya, terutama sebelum tahun 300 Hijriyah, termasuk Al-Imam Ahmad di sini, beliau mengatakan bahwasanya Ibn Mas'ud yakrahu hadza kullahu. Seringnya adalah yang dimaksud adalah tahrim, pengharaman, bukan makruh indal mutaakhirin. Pada ulama-ulama mutaakhirin yang dimaksud adalah khilaful aula, menyelisihi yang lebih utama, itu makruh ya yang kita kenal. Makruh kalau ditinggalkan berpahala, kalau dikerjakan dia tidak berdosa. Nah, itu makruh yang ada sekarang. Tapi makruh ketika itu, ma'ruf indal mutaqaddimin, makruh maknanya adalah haram. Qala, mudah-mudahan selesai ya satu bab ini, sedikit babnya. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa fil Bukhari an Qatadah qultu li ibn al-Musayyab rajulun bihi tib aw yu'khad an imra'atihi ayuhallu anhu aw yunshar. Qala la ba'sa bihi innama yuriduna bihi al-islah fa amma ma yanfa falam yunha anhu. Wa fil Bukhari, diriwayatkan Imam Bukhari. Ya, disebutkan Al-Bukhari mu'allaqan bi siqatil jazm, ya, secara ta'liq. Dari Qatadah rahimahullah, qultu li Ibn al-Musayyab, aku berkata kepada Ibn al-Musayyab, Sa'id Ibn al-Musayyab, rajulun bihi tib ai sihir, ya, yaitu rajulun seseorang yang terkena sihir. Au yu'khad animra'atihi, ya, atau seorang yang yu'khad animra'atihi, yaitu yuhbas an zaujatihi, fala yatamakkanu min jima'iha wa laysa bihi ba'sun wa hadha nau'un min as-sihir. Ya, seorang yang ditahan, dihalangi dari istrinya, apa maksudnya? Ya, dia disihir sehingga tidak bisa menggauli istrinya. Ya. Padahal secara fisik dia sehat, tetapi disihir sehingga dia tidak mampu untuk mendatangi istrinya. Kata-kata dah bertanya pada Ibnu Musayyab, ayu halu anhu au yunsyar? Ya. Ayu halu anhu, yaitu apakah boleh dilepaskan sihirnya dari dirinya? Au yunsyar, atau dilakukan nusrah padanya? Maknanya sama, ya. Ya, di kemungkinan di sini ada bentuk keraguan dari rawi, apakah dia mengatakan ayu halu anhu atau mengatakan ayun syar, maknanya sama, yaitu apakah ya dilakukan nusrah pada dirinya, yaitu apa, yaitu dilepaskan, disembuhkan dia dari sihirnya. Qala la ba'sa bihi, kata Sa'id Ibn Musayyab, la ba'sa bihi, tidak mengapa. Innama yuriduna bihi al-islah. Ya. Yang mereka inginkan hanyalah perbaikan. Fa amma ma yanfa falam yunha anhu. Adapun yang bermanfaat maka tidak dilarang darinya. Ya. Kata Syekh Ibnu Sa'imin, ka'anna Ibn al-Musayyab rahimahullah qasama sihra ila qismain dar wa nafi. Ya. Seolah-olah, seakan-akan Sa'id bin al-Musayyab rahimahullah, beliau membagi sihir itu menjadi dua. Ada sihir yang bermanfaat, ada sihir yang tidak, yang memadaratkan. Kenapa? Karena beliau ditanya tentang an-nusrah secara umum. Ya. Kemudian beliau mengatakan tidak mengapa. Kalau yang dimaksudkan dengannya adalah al-islah, perbaikan. Ya, beliau tidak mengatakan tidak mengapa kalau di situ tidak ada bentuk sihir yang lain, tidak. Tapi kalau di situ ada perbaikan, seolah-olah beliau mengatakan demikian. Sehingga seolah-olah kalau sihirnya itu adalah sihir yang memadaratkan, maka hukumnya haram. Tetapi kalau sihirnya yang bermanfaat, maka tidak mengapa. Seolah-olah dengan demikian. Ya. Sehingga kata Syekh Ibnu Utsaimin, wa bihadza akhadha ashabun al-fuqaha faqalu yajuzu hillu sihri bisihri lid-darurah. Ya, sehingga mereka berdasarkan kalamnya Ibnu Musayyab ini kemudian mengatakan bolehnya menghilangkan sihir dengan cara sihir pula dalam keadaan darurat. Wa qala ba'du ahli al-ilmi innahu la yajuzu hillu sihri bisihri. Sebagian lain mengatakan tidak. Tidak boleh menghilangkan sihir dengan sihir, tidak boleh. Ya. Kemudian mereka membawakan apa yang diriwayatkan dari Ibnu Musayyab adalah kalau tidak diketahui keadaannya, apakah dilakukan dengan cara sihir atau tidak sihir. Ya. Adapun kalau diketahui bahwasanya ini adalah sihir, maka tidak boleh. Ya. Walakin ala kulli hal hatta walau kana Ibnu Musayyab wa man fawqa Ibnu Musayyab mimman laisa qawluhu hujjah yara annahu jaiz fala yalzam min dalika an yakuna jaizan fi hukmillah hatta yu'rad ala alkitabi wa sunnah. Akan tetapi, ya, siapapun yang mengatakannya, apakah Ibnu Musayyab atau selainnya atau yang bahkan di atas Ibnu Musayyab, ya, Ibnu Musayyab tabi'in, sayyidut tabi'in, orang yang tabi'in yang paling berilmu, ya, tapi dia qaulnya bukanlah hujjah, bahkan di atas Ibnu Musayyab, berarti para sahabat qaul mereka bukanlah hujjah. Sampai ya kita bandingkan dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah sesuai atau bertentangan? Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa ketika ditanya tentang an-nusrah hiya min amali syaitan, bahwasanya an-nusrah itu an-nusrah al-ma'rufah fil jahiliyah min amali syaitan, ya, sallallahu alaihi wasallam. Qala wa ruwiya anil Hasan. Annahu qala la yahullu sihra illa sahir. Dan diriwayatkan dari Al-Hasan ya, dimasukkan Al-Hasan Al-Basri biasanya rahimahullah, bahwasanya beliau berkata la yahullu sihra illa sahir, tidaklah yang melepaskan sihir itu kecuali penyihir juga, ya, yaitu orang yang bisa melakukan sihir, ya. Hadal athar, kata Syaikh bin Utsaimin, in sahha fa muradul Hasan al-hillu al-ma'rufu ghaliban wa annahu la yaqa illa min minas saharah. Athar ini kalaupun sahih, maka yang dimaksudkan oleh Al-Hasan adalah menghilangkan sihir dengan cara yang ketika itu ma'ruf, ya, yaitu bahwasanya ini tidak terjadi kecuali, tidak dilakukan oleh kecuali oleh tukang-tukang sihir. Ya. Qala Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Ya. Setelah al-muallif rahimahullah, beliau menyebutkan satu hadis, kemudian asar dari beberapa salaf, ya, dari Imam Ahmad menyebutkan bagaimana pendapatnya Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Qatadah, ya, bertanya kepada Ibnu Musayyab, ya, sama-sama tabi'in. Begitu juga Al-Hasan Al-Basri, ya, seorang tabi'in. Kemudian beliau menyebutkan kesimpulan tentang an-nusrah ini, penjelasan sekaligus kesimpulan, ya, tentang hukum an-nusrah. Dan kesimpulannya pun bukan dari beliau, tetapi dari Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala. Ya, kita lihat di kitab Tauhid, ya, di matannya itu tidak ada kalamnya Syekh Muhammad Abdul Wahab. Ya, beliau menyebutkan bab, judul bab ini dari beliau, ya. Kemudian apa? Kemudian menyebutkan dalil-dalilnya. Kalau ada dari Al-Qur'an disebutkan Al-Qur'an terlebih dahulu. Kalau ada baru setelahnya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baru setelahnya kalamut tabi'in kalau perlu. Kadang bahkan tidak disebutkan kecuali hadis dan ayat dan hadis. Ya. Kalau perlu disimpulkan atau penjelasan, beliau menukilkan dari ulama yang lain. Ya. Jadi alangkah anehnya kalau mengatakan bahwasanya beliau membawa agama yang baru. Ya, mereka yang ekstrim di dalam membenci Syekhul Islam Muhammad Abdul Wahab mengatakan demikian. Dari mana kok beliau semua mengambil dari Al-Quran, hadis, ya, asarnya para sahabat, tabi'in, dan para a'immah al-ma'rufin. Qala Ibnul Qayyim rahimahullah, an-nushrah halus sihri anil mashur wahiyya naw'an. Ya, kata Ibnul Qayyim rahimahullah, an-nushrah adalah menghilangkan sihir dari orang yang disihir. Ini ta'rifnya, pengertiannya. Selesai kita dari sini. Ya, menghilangkan sihir, yaitu kita ingin menyembuhkan, ya, orang yang sihir sehingga terlepas sihir itu dari dirinya. Ini nusrah namanya. Kenapa dikatakan nusrah? Karena artinya tafrid, memisahkan. Kita memisahkan sihir dari orang yang disihir. Wahiyya naw'an, dan dia ada dua macam. Ya, apa itu an-nusrah? Ahaduhuma halun bisihrin mislihi. Menghilangkan sihir dengan cara apa? Dengan cara sihir yang semisalnya. Ya, menghilangkan sihir dengan sihir. Apakah dengan meminta bantuan syaitan secara langsung? Ya. Yastahdimun al-jin, mereka menggunakan jin, atau tadi dengan, ya, dengan ramuan, obat-obatan. Nah, ini juga bentuk sihir sebagaimana kita sudah jelaskan. Wa huwa alladhi min amali syaitan. Nah, nusrah yang seperti inilah, yaitu menghilangkan sihir dengan sihir, dengan cara sihir. Ya. Orang terkena sihir, kemudian dihilangkan, datangi tukang sihir yang lain. Atau mendatangi tukang sihir yang sama, kemudian dihilangkan dengan cara sihirnya. Sallallahu alaihi wasallam. Ini yang dilarang. Wa huwa alladhi min amali syaitan. Ini yang merupakan dari amalan syaitan. Wa alaihi yuhmalu qaulul hasan. Ya. Perkataan Al-Hasan Al-Basri kita bawa ke yang seperti ini. Ya. Ketika beliau mengatakan la yahillu sihir illa sahir, tidaklah yang melepaskan sihir itu kecuali sahir. Itu maksudnya kalau dengan cara sihir. Fa yataqarrabu an-nashiru wal muntashiru ila syaitan bima yuhibbu fayubtilu amalahu anil mashhur. Sehingga an-nashir, orang yang melakukan nusrah, yaitu orang yang menghilangkan, dan orang yang terkena sihir, kedua-duanya sama-sama mendekatkan diri kepada syaitan. Ya, sehingga ya sudah, syaitan itu tujuannya tercapai. Ya, sehingga dia menghilangkan sihir dari yang disihir. Wasani an-nushratu birruqyah wa ta'awudat wal adwiyah wad da'awatil mubahah fa hadza jaiz. Dan yang kedua an-nushrah, ya, menghilangkan sihir dengan cara apa? Dengan cara ruqyah. Ruqyah syar'iyah, ya, membacakan Al-Qur'an, ya, kemudian meyakini bahwasanya kesembuhan, ya, keselamatan adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'awudzat, dengan zikir-zikir perlindungan. Ya, dengan doa-doa yang diperbolehkan, doa-doa yang syar'i. Ya. Nah, ini diperbolehkan, fa hadza jaiz. Ya, bahkan masyru', disyariatkan kita menolong orang yang sedang kesulitan. Ya, ini kesimpulannya. Berarti an-nusrah ada berapa? Ada dua. Ada yang haram, ada yang boleh. Yang haram kalau dilakukan di situ an-nusrah bisihir. Halu sihri bisihri. Ketika seorang menghilangkan sihir dengan sihir yang semisalnya. Yang kedua, al-musyrah al-ja'izah, yang boleh, yaitu ya dengan ruqyah-ruqyah yang syar'i, dengan dikir ya, doa, doa perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari syayatin. Ini boleh. Ya. Qala fihi masail. Al-ula an-nahyu 'anil musyrah. Fihi, yaitu pada bab ini terdapat masail. Masalah yang pertama, larangan dari musyrah, yaitu musyrah yang min amali syaitan, yang dari pekerjaannya syaitan, yaitu ya halu sihri bisihri, menghilangkan sihir dengan cara sihir. Ini yang diharamkan. As-saniyah al-farqu bainal manhi anhu wal murakhas fihi mimma yuzilul iskal. Perbedaan dari nusrah yang dilarang, yaitu apa? Kalau di situ ya dia menggunakan sihir yang semisalnya, ini yang dilarang perbedaannya. Dengan yang murakhas, diperbolehkan, mendapat keringanan hukum, yaitu diperbolehkan, yaitu dengan apa? Dengan ruqyah syariah. Ya. Dengan ruqyah syariah, dengan zikrullah, dengan doa-doa. Ya. Yang masyru'. Ya, sehingga dengan demikian hilang iskal, hilang ya permasalahan. Oh, nusrah ini boleh atau tidak? Jawabannya apa? An-nusrah terbagi menjadi dua. Ada yang diperbolehkan dan ada yang tidak diperbolehkan. Yang diperbolehkan adalah dengan cara tadi, dengan ruqyah syariah, ya, dengan berdoa. Ya, orang yang terkena sihir misalnya dia berdoa pada Allah, ya, dia berlindung pada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir-zikir pagi dan petang dan lain sebagainya. Ya. Atau misalnya makan kurma ajwa setiap hari, setiap pagi 7 butir. Ya. Karena kata Rasulullah SAW, ya barang siapa yang dia setiap pagi makan 7 butir kurma ajwa, dia terlindung dari apa? Dari sihir dan racun. Ya, dengan cara syar'i. An-nusrah al-muharramah, nusrah yang haram hukumnya kalau di situ apa? Kalau di situ dilakukan dengan cara sihir yang semisalnya, menghilangkan sihir tetapi dengan cara sihir juga. Nasallahu alaihi wasallam. Selesai kita dari bab ini. Ya, alhamdulillah. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita masuk pada bab majaa fi tatayyur. Bab yang menyebutkan dalil-dalil tentang at-tatayyur. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.